Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para masyayikh an-nahdiyin, soho masyayikh pengasuh pondok pesantren engkang sangat kaula hormati, pengurus NU cabang baik kota maupun kabupaten, ugi MWC soho ranting engkang kaula mulyakaken, pengurus Muhammadiyah baik daerah maupun ngantos kecamatan utawi dateng dusun, ingkang minulya aparat pemerintah baik sipil maupun angkatan TNI Polri ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula sopanjenengan sedaya tansah dipun paringi kepanggih dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat sehat wal afiat, tidak kekurangan apa-apa, Allahumma amin. Semoga pertemuan kita pada kesempatan yang kesekian kalinya menika akan membawa barokah dan manfaat. Hingga kulo kali panjenengan sedaya menjadi orang yang selamat fitini wa dunia wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar sedaya ingkang minulya, ing kala wingi kulo kali panjenengan ada satu trip ingkang kulo sampun aturake mbok bilih orang yang terpuji, orang yang menerima sanjungan kalau orang itu mukmin. Kalau orang mukmin menerima sanjungan datang Gusti Allah yang murni dengan titel keimanannya saja, niku lek nerima sanjungan mereka itu merasa malu, isin. Lah sakniki kula kali panjenengan dipun ajak pada macamnya orang mukmin yang agak ke atas sedikit, nggih meniku orang-orang zuhud. Orang zuhud niku lek dhewe di alam menungso liya ya napa sikap mereka. Teng mriki dipun aturaken bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Az-zuhadu idza mudihu ay madahahum ahadum minan nas inqabadu li syuhudihim athana'a. Az-zuhadu utawi pira-pira wong kang zuhud iku idza mudihu ari kalane den puji sapa az-zuhad ay madahahum tegese mujihum ing az-zuhad sapa ahadun wong siji minan nasi saking menungso ing qabadu mongko padha susah sapa az-zuhad. Apa kok susah li syuhudim krana oleh ningali az-zuhad athana'a ing pengalem sadiron halimatu minal khalqi saking makhluk. Dadi isine menungso, isine wong zuhud niku krana metune pengalem niku saking menungso. Wa ghaibatihim lan krana ghaibe az-zuhad anir rabbi saking pangeran. Wa innama inqabadu angin pastine susah sapa az-zuhad khaufal igtirari krono wedi kebujuk bidzalika sana iklawan mengkono-mengkono pengalem. Lek wis kebujuk fayafuduhum mongko apot hum ing az-zuhad apa nasibuhum bagiane az-zuhad min rabbihim saking pangerane az-zuhad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sampun dipun terangaken di depan bahwasanya az-zuhad itu adalah fi ghaibatin anillahi ta'ala fa hum la yusyahiduna illal khalqa. Zuhud niku ghaib saking Gusti Allah. Artine ghaib saking Allah niku engkang dipuntingali adalah makhluk. Sehingga mereka itu perlu menjaga perbuatan-perbuatannya makhluk yang mengakibatkan dirinya itu enggak ada cacat datang Gusti Allah. Niku wong zuhud. Dadi wong zuhud niku gampangane selalu ngawasi nang kelakuane makhluk krono awake wedi luput datang Gusti Allah. Niku tiyang zuhud. Dadi krono de'e niku selalu ngawasi kelakuane makhluk. Artine kuatir dielem, kuatir diarani api. Ini ku wong zuhud niku. Dadi lek nerima donya saking tiang niku kuatir tempat barang haram, wis sing didelok niku pokok zahire menungso. Mboten ningali Gusti Allah. Dadi lek krana sing didelok niku krana menungso mawon, maka ketika sang orang yang zuhud ini dipuji menungso, dhek niku susah. Apa o? Engge krana dhek niku kuatir tertipu dengan pujiane menungso niku wau. Aku dilem nang menungso jarat alhamdulillah berarti awakku iku sapi. Ngrasa awake dukur, ngrasa awake wis pangkat krana sudah ada orang lain yang salut kepada dirinya. Niku wong zuhud. Sebaliknya orang zuhud niku selalu ngawasi napa sing wonten ning menungso tok. Donya yang dia terima, dia tidak akan mau menerima kalau tidak tahu jelas dari mana datangnya dunia itu. Dhuwit niku mboten gelem nerima lek ndak jelas teko ndi tekane mboten gelem. Sehingga orang zuhud itu wonten cerita bahkan banyak ini. Ceritanya para ulama sing mboten gelem mangan kecuali saking hasilnya cocok tanamnya sendiri. Sampai pada garam itu enggak mau beli di pasar. Napa krono kuatir barang ini ku kecampuran karo barang haram. Niku tiang zuhud. Jadi selalu ngawasi sing ketok teng mripate niku kuatir. Kuatir dosa, kuatir haram, kuatir melanggar perintahe Gusti Allah. Takut melanggar larangan Gusti Allah. Niku tiang zuhud. Sehingga mereka itu gaib saking Gusti Allah. Niku sing penting saya mempersembahkan amaliah saya kepada Allah, jangan sampai kecampuran saking barang sing tak kena, subhat, barang sing duduk jelas te dewe. Niku ngawasi ngoten tok. Itu kalau orang zuhud. Maka dari itu karena selalu ngawasi manusia, kalau seorang zuhud niku di alam menungso dai susah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal arifuna utawi pira-pira wong kang makrifat maring Allah. Iku idza mudihu. Ari kalane den puji sapa arifun. Imba satu mongko bungah sapa arifun li syuhudihim krana senenge arifun zalika ing mengkono-mengkono almadah minal maliki saking zat kang ratoni alhaqi kang hak. Le'e tiang niku arif makrifat karo Gusti Allah. Lah niki. Dile menungso niku justru seneng. Jadi ada bedanya. Kalau kemarin kita bicara tentang orang mukmin, orang mukmin niku lek dipuji nang menungso mereka itu susah, malu. Apa kok isin? Krono orang mukmin itu punya anggapan bahwasanya kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lek tiyang zuhud dielem mereka itu susah. Bukan malu tapi susah. Malu ambek susah siji lho nggih. Susah. Napa kok susah? Krana kuatir awake tertipu dengan rayuan manusia, tertipu dengan pujian manusia, akhirnya dia tidak bisa meningkat kebaikannya pas mandek wonten ndek ngriku tok. Yang ketiga tiang makrifat. Nek tiang makrifat niki dilem malah seneng. Alhamdulillah. Aku dilem nang menungso. Berarti lek menungso niki ngelem kula, Allah pun juga ngalem kula. Sebab manusia tidak akan bisa ngelem, tidak akan bisa memuji saya kecuali Allah yang menyuruh manusia itu untuk memuji kita. Dadi sing ngongkon makhluk liya niku ngelem sampean ya Gusti Allah. Sing ngongkon makhluk niku ngelem kula nggih Gusti Allah. Lek wis sing ngongkon ngelem niku Gusti Allah berarti Gusti Allah juga punya anggapan sama dengan manusia sing elem kula sampean iki. Dadi lek tiyang al-arif billah mereka itu bangga dengan pujiane menungso. Seneng dilem menungso niku seneng. Tapi yo napa karepe seneng? Aifahum. Tegese mongko utawi al-arifun hadiruna iku kang bodho hadir sapa arifun ma'rabbihim sarta pangerane arifun. La yushahiduna ora ningali sapa arifun ma'usadane rabbim ghairo ing liyane rob qailuna tur padha ngucap sapa arifun alsinatul khalqi utawi pira-pira lesane makhluk aklamul haqi iku pira-pira penae makhluk penae zat kang hak. Aklamul hakiku biro-biro penai zat kang hak. Dadi lek mong niku makrifat datang Gusti Allah. Tiang ngalem nang awake dhek niku seneng alhamdulillah aku di alam nang wong berarti aku iki ya dikarepno apik nang Gusti Allah. Tapi bukan berarti setelah dia senang di lem akhir tambah gede kupingi tambah gede ndase ngoten mboten. Bab bagaimanapun juga orang arif itu memang yang bahwasanya orang ngalem awake niku ya pancene dikongkon Gusti Allah. Lek wong mukmin mboten ngoten. Lek wong mukmin itu di alam itu dhek merasa malu. Kenapa? Karena merasa dia belum ahli di alam. Menungso niku ngalem kula sampean krana mereka itu tidak tahu siapa sebetulnya kita. Andai kata mereka itu tahu siapa sebetulnya kita, niscaya mereka tidak akan ngalem kula kali panjenengan sedaya. Lek wong sing arif billah mboten, keyakinan mereka itu bahwa di dunia ini tidak ada orang lain kecuali Allah. Berarti lek ana wong ngalem berarti sing ngongkon ya Gusti Allah. Wong iso ngomong berarti sing ngongkon ngomong ya Gusti Allah. Niku lek tiyang al-arif billah. Mengga mereka mengatakan al-sinatul khalqi aqlamul haq. Cangkem-cangkeme menungso itu adalah merupakan pena, goresan penanya zat yang maha hak. Niku. Dadi lek ndelok teko dawane Ki Musonif yang berupa tiga macam ketika dipuji wong dek niku ngerasa isin niku berarti golongane al mukminun karena tidak merasa ahlinya. Lek golongane azwat mereka itu susah lek dilem karena takut terbuai oleh sanjungan. Tapi lek menurut al arifun malah seneng. Tapi seneng ini ku nggih mboten moro seneng terus mandeg ndak nglakoni napa-napa iku dudu al arifun jenenge. Tadi kula ambek sampean dilem menungso itu mau bersikap ya apa terserah sampean. Sing penting kelanjutan daripada sampean dipuji menungso itu jangan sampai mengakibatkan amal ibadah kula panjenengan makin rapuh. Tambah elek ojo. Ya kira-kira sing api. Kira-kira sing sae. Ngoten. Cok sampai kula kali panjenengan diamal menang menungso terus akhirnya mboten ngamal kebagusan. Tidak beramal kebaikan kronos dapat sanjungan niku keliru. Karena kalau orang al-arif billah itu mereka itu bangga. Bangganya bukan untuk menjadi orang yang puas dengan dilem menungso. Tetapi dia bangga karena aleman itu sebetulnya adalah keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa berbicara. Ngalem kulo kali panjenengan. So yo yo krono Gusti Allah sing ngongkon. Andai kata Gusti Allah tidak ngongkon tidak akan mungkin seperti itu. Adi fa'idha mudihu. Mongko ari kalane del alam sapa arifun. Syahidu mongko nyakseni sapa al arifun. Athanaa ing pangalem minus saking Allah. Pambasatu mongko dadi bunga sapa al arifun lidzalika krana mungkun-mungkun madhu. Wa kana lan ana apa dalik. Apa madhu mazidan iku dadi tambahan fi halim ing dalam tingkai arifun. Wa maqamihim lan pangkati arifun li ghaibatihim krono ghaibi arifun an anfusim saking biro-biro awak dhewe ni arifun. Dadi lek ngoten pala ya sulum mongkora hasil inda monggo ni arifun opo ijabun gawaken wala iqtirarun lan ora kebujuk. Dadi menungso wong sing makrifat karo Gusti Allah niku lek di alam nang wong liya dek niku bunga. Kronde itu punya hanggapan bahwasanya sing alam awak niku sejati ini adalah Gusti Allah. Dan pujiannya manusia itu dijadikan sebuah mazidan fi halihim. digawe genjotan, digawe motivasi untuk makin memperbaiki amalnya, tapi bukan karena di alam wong sanes. Jadi karena dia merasa di alam menungso itu sudah tahu ukuran saya itu pamane iki voltasenya 20. Wah, saya di alam menungso iku voltase 20. Nah, aku tahu enggak no sampai 30. Ngoten maksudnya. Jadi elemane menungso iku malah tambah diukurno. Napa kok ngoten? Nggih, karena dia dengan di alam yang seperti itu, mereka itu berarti masih kurang. Aku kok sik tutuk mek 20. Wong aku iki nang Gusti Allah dikei sembarangan. Amal ibadah saya ini voltasenya kok sik tutuk nek selawi, padahal aku iki mestine wis tutuk 100. Jadi elemane menungso itu dijadikan barometer seakan-akan untuk mengukur sampai di mana ketakwaannya sendiri itu kepada Allah. Dengan di alme nang wong liya dia tahu ukuran takwanya sampai di sini, sehingga perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Kok ndak ana sing ngelem, dek ndak ngerti sak pira ukurane. Kula mek sampean iki ngarani wong apik utawa wong elek, niku sing ngomong niku kan wong. Ya wis kersane wis tiyang ngomong niku berarti ukuran kula kali panjenengan apikin pamane 20. Iku perlu ditingkatkan sampai 30. Lek panjenengan kemaksiatane iku menurut orang tingkatannya itu kadarnya 10, perlu diturunkan menjadi 5. Bahkan kalau bisa plus ilang nopisan. Jadi nilai daripada orang, wong muji, wong ngilokno, iku kira-kira dadi standar. Kangge kula kali panjenengan sedaya, ya apa sing sekirane kula ambek sampean iki tambah kuat ibadahe. Ya apa sing sekirane kula ambek sampean iki tambah mapan nang Gusti Allah niku tambah ngadep, ngoten. Mboten kok tambah nolak, mboten. Mboten kok tambah maksiat. Itu orang yang al-arif billah. Jadi ketika mendapat sanjungan dari orang lain, maka sanjungan dibuat dijadikan sebagai cambuk untuk makin meningkatkan ketakwaannya datang Allah subhanahu wa ta'ala. Bunga krono daerah ukurannya, setelah tahu ukurannya maka ditingkatkan. Bukan bunga-bunga terus mandek, boten. Nek bunga terus mandek, ini ku jenenge al-arif billah. Fala yahsulu indahum ijabun, maka orang yang makrifat dengan Gusti Allah tidak akan mungkin menganggap dirinya baik. Masih yawas bunga, bukan berarti bunga terus awak ini ku ngerosok api, mboten. Artinya bunga, dia tahu ukurannya sampai samini. Wala ikhtirorun, dan juga tidak akan menimbulkan tertipu. Dengan dileme menungso moko weruh tingkatan takwa ku 50, ditingkatkan sekarang menjadi 75. Ngoten. Itu adalah orang yang makrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kila. Kila ten ucapakan wahadha. Utawi ikilayah sulu indahum ijabun wala ikhtirorun. Iku mahmalu kaulihi nggon den tanggungakene. Daune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza mudiha arikalane den elem. Al mukminu sapa wong mukmin fi wajhihi ing dalem wajahe mukmin roba roba niku maknane mundak roba yarbu robuatan robuatan niku maknane munduk roba mongko mundak al imanu apa iman fi qalbihi ing dalem atine mukmin Gusti Kanjeng Nabi dawuh wong mukmin niku lek dipuji ana ndek ngarepe maka keimanannya akan bertambah. Niku wong mukmin. Tapi tambah itu bukan karena dilem niku mboten, karena dia tahu ukurannya sampai di situ. Dadi makin ditingkatkan. Waduh. Cakang rek istiqomah wong iku. Krana dhek krungu wonten tiyang ngalem bahwa awake istiqomah, maka keistiqomahannya ditambahi. Mboten mandek mboten. Tambah didukurno. Tambah dinginggilaken. Walidha krono iki robal imanu fi qalbihi kana ono apa kelakuan. Ono iku yamdahu muji al musannifu sopo kiai musannif kiai sing ngarang kitab niki. Gini ku Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Muji syaikhahu ing gurune musannif al-mursiyah Syekh al-mursi. Wahua utai syaikhu sakitun iku kang meneng. Waya kok ulan tumibo indau ing dalem munggone Syekh Al-Madhu apa pengaleme musannif maukian ing dalem nggon tumibo aziman kang agung. Wa kadzalan iku koyo mengkono-mengkono. Madah wa kok atumibo apa madah li ghairi maring liyane Syekh minal arifina saking biro-biro kang marifat maring Allah. Kiai Musonep Syekh Ahmad Ibni Athaillah satu saat nate ngalem guru nih. Waduh, panjenengan iki saya, alhamdulillah panjenengan iki kiat istiqomae. Panjenengan niku lek ngadakaken pengajian rame akeh sing teko. Berarti panjenengan niku termasuk tiang sae niki kiai. Berarti panjenengan niku termasuk tiang sae, Beb. Dan lain-lainnya. Niku jadi alamane menungso itu adalah dianggap itu alaman saking Gusti Allah. Maka karena dia sudah tahu alamane menungso ukurane sampai samonten, maka gurunya Syekh Al-Mursi, gurunya Ahmad Ibni Athaillah sing jeneng Syekh Al-Mursi niki mendel. Tidak memberikan reaksi apa-apa. Bunga koyo seneng ngoten. Masyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah matur suwun. Aku nang sampean di aleman darmuka iso ningkatno maning. Lho ngoten. Jadi dengan dipuji itu dia malah tahu ukurannya, setelah tahu ukurannya akan ditingkatkan kembali. Bukan untuk turun, tapi dia tahu ukurannya adalah untuk naik ke jenjang yang lebih atas. Untuk meningkatkan amal ibadahnya dengan adanya pujaan dari orang lain. Begitu juga lainnya Syekh Al-Mursi dari golongannya ulama-ulama al-arifina billah. Orang-orang yang makrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lek dilem menungso niku malah seneng. Tapi ingat, senenge mboten kangge kepuasan. Senang karena dengan pujaan orang lain dia tahu ukurannya sampai di mana. Kalau sudah tahu ukurannya sampai di mana, maka makin ditingkatkan. Makin ditambah no mendukur. Wasoh ibu adal makomi, utawi wongkang anduen ikilah makom. Iku idha dhammahu arikalane nyacat hu ing soh ibu adal makom. Ahadun sopo wong siji, la yajidu mongko orah nemu. Sopo sohib fi nafsihi, ing dalam awak dewini sohib alaihi. Alaihi la yajidu orang nemu sapa sahib fi nafsi ing awak dhewe sahib alaihi ing atase sahib wala yudzilan orang larakaken apa dzam hi ing sahib to ngeten la yajidu fi nafsihi alaihi orang nemu sapa sahib fi nafsihi ing dalam awak dhewe sahib alaihi ing barang kang melarat ing atase awak dhewe sahib ngeten kranten ala niku maknane le'e wonten dik cara maknane arak pesantren niku berarti maknane ala niku selamat melarat le'e lam niku berarti manfaat wala yudzilan orang larakaken apa dzambu ing sahib dadi wong sing pun gadah makom al arifina billah niku le'e dicacat wong mboten ndadekno melarat nang awake dhewe. Dicacat uang diarani ahli ngeten. Ya wis babak ngono sak karepe wis. Masih wis diarani ngakal-ngakali. Diarani nyolongan. Diarani semacam-macam pun. Sak karepe. Iku sampean duwe hak. Sampean nang Gusti Allah dikei nun sewu. Dikei cangkem. Ya dikongkon ngilokno uang. Ya berarti ukurane sampean ya wis ukuran ngilokno niku. Sampean ngalem ya bunga krana bunga niku kangge untuk meningkatkan kembali sampean nyacat yo ndak loro ati mboten malah ndadekno awak dhewe niku loro ati akhire dendam nang wong sing ilokno mboten mari dilok-ilokno kepethukan salaman yo tetep nyopo diului salam yo ndingkluk merengut alhamdulillah ndak nyopo sakarepe sampean apa urusannya karo wong ngilokaken ngilokno ngrasani hasut iri dengki sak karepe pun sing penting mboten ngepuk lek ngepuk nek mampu ya kita bela diri lek kula kali panjenengan tidak mampu ya kita lari niku tiyang mukmin dadi lek dilem niku dhek ngrasa seneng lek diilokno dhek niku mboten pegel itu adalah orang al arif billah ilok-ilokno wis entek-entekno sampean rasanono wis sampe mulai teko kabupaten sampai nang sak donya wong krungu kabeh alhamdulillah ya mboten lara ati pian nglarakno wis sak karepe pian misuwi sak karepe pian merengut sak karepe pian bab napa karena orang yang makrifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lek konangan dhek nglakoni maksiat iku kan urusane maksiat karo Gusti Allah. Ana wong ngilokno, ni sing ngilokno niku dosa. Lah sementara orang yang melakukan maksiat niki lek makrifat karo Gusti Allah dia merasa mendapat keuntungan krana dirasani wong. Dhek maksiat niku dosane nang Gusti Allah. Terus ana sing ngilokno nang Al-Arif niku mang. Niku malah seneng diilokno. Terus no ae ngilokno wis tak apa-apa. Enak amale malah tambah. Bisa-bisa perbuatan maksiat yang dia lakukan itu dihapus krana wong liya ngrasani. Dadi lek dirasani wong niku nggih mboten lara ati. Ya mboten seneng biasa. Mboten bunga nggih mboten. Niku Al-Arif billah. Dadi lek sampean dilem menungso niku sakarepe sampean. Sampean bungah nggih angsal berarti sampean padha karo al-arifina billah. Sampean susah nggih monggo, sampean padha karo tiang sing zuhud. Sampean niku isin nggih sami mawon kranten sampean sami kali tiang al-mukmin. Tiga faktor ini panjenengan ambil, jangan diambil sedikit, ambil kaya keseluruhannya. Kok cara tiang bidal kajengi dateng Jakarta. Silahkan panjenengan mengikuti jalur darat monggo. Melok bis monggo, panjenengan melok sepur ya monggo, jenengan melok jalur laut ikut kapal laut silahkan, melok kapal terbang ya monggo. Sing penting carane dhewe-dhewe. Ngoten. Dadi wis ana tuntunan dhewe-dhewe kula mbek sampean niku enggak perlu memperhatikan orang. Enggak perlu pegel nang uwong, enggak perlu congkak nang uwong, enggak perlu sombong nang uwong. Apa maning kula mbek sampean mbayang ae luar rasa-rasen. Sik katene ngrasani wong. Oh, lek mesisan lek karo awak ngono, wong pancene wong embongan. Lah iki kok wong apik. Lah apa sampean katene ngreken wong? Wong sampean duduk pangeran. Kula mbek sampean katene ngreken wong, yo kenaan sing direken. Bapakno wis wong ku jungkir malik mlebu nang egot. Ngoyo mudho mbung ising di tengah dalan. Mbung ising ono di perapatan tetetan kudu sakarepe wong e pun. Oh, di sini ini nang polisi ya, karena memang polisi kewajibannya. Yang sampean ndak melok duwe kewajiban, bapak nang sapa jare sing duwe kewajiban. Yang berwenang siapa biar dia yang ngurus. Niku tiyang sing makrifat kali Allah Subhanahu wa taala sak monten pandangane. Jadi dipuji niku malah alhamdulillah dilem nggih mboten lara ati. Mboten kesel masih dipuji silahkanlah. Lek panjenengan kate dipuji ya monggo panjenengan awak siap untuk dipuji. Alhamdulillah lek panjene di nyek dirasani elek ya alhamdulillah panjene awak sih kurang apik katene nopo wong baran awak masih nglakon-nglakoni ngene sakjane niku ndak ana wong kepingin maksiat niku Pak sedaya menungso niku kepingin dadi wong sing lurus kelakuane apik to tapi sampean goleki wonten ta wong sing selalu apik masih sing ngrasani tanggane elek niku apa iku kapian sing ngrasani tanggane medit apa awake kelomanen. Sing awake tanggane ngrasani tanggane ahli zina apa awake ndak tahu zina. Sing ngarani tanggane nyolongan ngentitan korupsi apa awake dhewe ndak tahu korupsi. Jangan-jangan itu adalah maling berteriak maling. Dadi susah nggih mboten perlu susah, bingung nggih mboten perlu bingung bapakno wis. Wong ngilokno niku urusane dhewe. Dene wong maksiat nang Gusti Allah iku ya hubungane karo Gusti Allah. Dianggap dosa nang Gusti Allah ya oke lah. Mari dosa njaluk sepuro. Sing rasani seje pisan. Dan ini Zahid niki wonge ahli medok ngombe bang. Kulo rasani lek sing Zahid niki ahli ngombe, ahli medok, ahli ngombe. Ahli mainan duit. Si Zahid niki urusane nang Gusti Allah mau untuk istighfar wis mari, kok cara dosane pun disepuro nang Gusti Allah. Untuk sing rasani duit dosa dhewe. Mergane Al-Arif niku seneng lek dipuji, lek dirasani elek. Diilokno ndak susah, nimboten bingung, tidak menyebabkan amalnya berkurang krono elek nang wong. Oh iko, di Malang mari ono kiai ngetengi santri ini, saiki kiai ini kudati tukang golean buceng, keliru niku jenengi duduk kiai, lek kiai mboten ngoten. Sejelek apapun yang dia kelakukan, dia akan mempertahankan sisa-sisa umurnya. Yok nopo sing sikirane awake dadi wong api. Dadi mboten putus asa krono nglakoni maksiat, tidak bangga karena sudah pernah dipuji orang lain. Prestasi yang dia peroleh dibuat kaca, sakmene lho ukuran ketakwaan saya. Karena saya sudah tahu dengan ketakwaan saya sakmenten ditambahi mendukur. bunga iku duduk bunga krono katene puas. Lek dilem, dicacat uang, dirasani elek, kalau memang dia betul-betul melakukan, ya dilereni. Kan wis. Lek dianggap dosa, ya maca istighfar. Ono carane dewe-dewe. Koyok dene tiang kajengi unjuk rasa, niku mboten perlu ngerusak kantor, ngantemi kocok, ndak kadek, kita proses saja secara hukum. Delok ya napa jarane omongane pengadilan, ya napa jarane kejaksaan. Waduh, mboten nonton oleh sakniki kejaksaan niku suka di napa jenenge disuap, suka di kasih duit. Lho niku wis urusane mereka, yang penting kita sudah usaha. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang di luar kita niku bukan tanggung jawab kita, urusane mereka karo Gusti Allah. Lek mereka mau minta maaf, masih dhek mari nglakoni dosa. Dosa nintek wonge disepuro nang Gusti Allah, kula mbek sampean ngrasani durung njaluk sepuro. Ya balapan niku kalaping pitu niku jenenge. Nyela saking menika mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul pandai mengawasi pekerjaan kita, mengawasi pemikiran kita, mengawasi dugaan kula kali panjenengan sedaya sehingga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang mboten tertipu dengan apa yang pernah kita pandang, tidak tertipu dengan apa yang pernah kita dengar, tidak tertipu oleh perasaan kita sendiri yang jelas-jelas sering keliru lan sering salah. Mandar muga dosa kula kali panjenengan disepuro nang Gusti Allah. Amal ibadah mandar muga diterima, sing wayahe nyambut gawe ayo budhal wis aja tolak-toleh. Sing kudu cemburu wae ning sing lanang ya semangka lah, ati-ati dhewe. Mandar muga dongakno ae keluarga sampean bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah utuh sampai seakhiri urip mbarengi anake dhewe. Sampai anak iso tuntas menjadi orang yang baron liwalidayhi walirabbihi. Amin amina ya rabbal alamin. Para pendengar sedaya ingkang kula hormati, mungkin namung mekaten ingkang saged kula aturaken salalu putih kula njaluk sepuro sing kathah. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.